wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anta ya Abu Sulaiman Iqra hadith. Ada terusannya tuh nanti ya, insyaallah pertemuan berikutnya. Barakallahu fi. Duduk sama siapa? Sama siapa? Sama Ami siapa? Ami Abu Barik. Nah, duduk sama Ami Abu Barik coba. Nah, duduk dekat sini. Am, sen. Barakallahu fiik. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita masuk pada bab yang terbaru sekarang. Bab fadli salatil jamaah wa wujubiha. Bab baru. Bab keutamaan salat berjamaah dan wajibnya. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan bab keutamaan salat berjamaah dan wajibnya, menunjukkan muallif Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala berpendapat bahwa salat jamaah hukumnya wajib. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, pengarang kitab Umdatul Ahkam. Qala rahimahullah, min sumuwi hadhihi syari'ati annaha tushra'u fi katsirin min ibadatiha al-ijtima'at allati hiya ibaratun 'an muktamaratin islamiyyatin. Termasuk dari tingginya syariat ini, annaha tushra', yaitu disyariatkannya pada kebanyakan ibadah-ibadahnya perkumpulan, yang hal itu merupakan muktamarat islamiyah, perkumpulan-perkumpulan Islam. Yajtami'u fiha al-muslimun liyatawasalu wa yata'arafu wa yatashawaru fi umurihim. Agar kaum muslimin bisa berkumpul di dalamnya, liyatawasalu, mereka saling berhubungan, wa yata'arafu, saling mengenal, wa yatashawaru, saling bermusyawarah, fi umurihim, dalam urusan-urusan mereka, wa yata'awanu ala halli mushkilatihim, dan saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Wa tadawal ar-ra'yi fiha, saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan muskilah-muskilah di antara mereka. Ini ibadah-ibadah yang terdapat dalam Islam. Banyak yang menyebutkan demikian. Di antaranya adalah ibadah musyawarah. Musyawarah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-hajj. Al-hajj disyariatkan padanya berkumpul, haji. Berkumpul kaum muslimin. Salat lima waktu, berkumpul kaum muslimin. Wa hadhihi al-ijtima'at, perkumpulan yang seperti ini, fiha minal manafi'il 'azimati wal fawaidil jasimati ma yaqutul hasru. Di dalamnya terdapat manfaat yang besar dan faedah yang melimpah yang tidak terhitung. Tidak bisa dihitung keutamaannya. Saking banyaknya keutamaan perkumpulan yang seperti ini. Min ta'limil jahil, di antara keutamaannya adalah mengajarkan orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak paham. Orang yang tidak mengetahui jadi mengetahui. Wa musa'adatil ajiz, menolong orang yang lemah. Wa talyinil qulub, melunakkan hati. Wa idhari izzil Islam, menampakkan kemuliaan Islam. Wal qiyami bisya'irihi, dan menegakkan syiar-syiar Islam. Wa awwalu hadhihi al-mu'tamarat salatul jama'ati fil masjid. Perkumpulan-perkumpulan yang paling pertama dari perkumpulan-perkumpulan ini, perkumpulan yang paling pertama dari perkumpulan-perkumpulan ini adalah salat berjamaah di masjid. Yang pertama sekali adalah salat berjamaah di masjid. Bahwa mu'tamarun saghirun baina ahlil mihlati wal wahdati. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang kecil di antara orang-orang yang satu agama, yaitu agama Islam. Mereka berkumpul yajtami'una kulla yawmin wa lailatin, di setiap siang dan malamnya. Khamsa marrat, 5 kali. Fi masjidihim, di masjid mereka. Fayatawasaluna wa yata'arafuna, mereka saling berhubungan, saling ketemu, ketemu terus setiap hari. Sehari 5 waktu. Wa yata'arafuna, dan saling mengenali. Si Fulan namanya, si Allan namanya. Wa yuhaqqiquna nuwatal wahdatil islamiyatil kubra, dan mereka mewujudkan inti kesatuan Islam yang besar. Dengan sebab yang demikian ini, inilah diantara keutamaan salat berjamaah. Kita akan masuk pada fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah dulu hadisnya. Adapun tentang hukumnya nanti akan kita lewati insyaallah. Hadis yang ke-55. Singkat hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar. Siapa nama bapaknya Abdullah? Anta Abu Muhammad Idris. Man? Abu. Bapaknya Abdullah. Abdul Muttalib. Siapa nama bapaknya Abdullah? Abu Talib. Abu Talib. Enggak jauh-jauhnya. Anaknya Rasulullah. Masya Allah. Siapa? Umar. Umar bin Khattab. Dan Abdullah bin Umar. Nama ayahnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatian, perhatian, makanya perhatian ya. Abdullah bin Umar, sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW. Beliau adalah sahabi ibn sahabi. Sahabat, ayahnya pun sahabat. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Umar, nama anaknya Abdullah. Siapa nama kunyahnya Umar bin Khattab? Anta. Ridho. Ridho. Anta. Siapa? Abu Hafiz. Tapi ini nama anaknya Abdullah. Tidak apa-apa. Hah? Hah? Boleh. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh. Boleh ya. Tidak mengharuskan nama anak itu harus sama dengan kuliah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah, demikian pula Hafsah dan yang lainnya. Tapi nama kuliah beliau Hafs, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak mengharuskan sama dengan nama anak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa nama kunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta. Ha? Abu Qasim. Ahsan. Rasulullah SAW, nama kunyahnya Abul Qasim. Beliau SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Keutamaannya 27 derajat. Lebihnya 27 derajat. Dengan 27 derajat. Sama-sama afdal. Kalau orang sholat sendiri, dia mendapatkan keutamaan sholat. Tapi kalau dia berjamaah, keutamaannya lebih besar, 27 derajat. Subhanallah. Lebih besar daripada sholat sendiri. Luar biasa. Kalau seorang sholat sendiri di rumah, demikian pula 27 derajat juga. Keutamaannya disebutkan dalam sebagian hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sholat sendiri di rumah, kalau dia sholat sunnah. Sholat sunnah di rumah, dia mendapatkan keutamaan seperti ini juga. Inilah keutamaan yang besar yang semestinya bagi setiap mukmin untuk berusaha menggapainya. Jangan meninggalkan sholat berjamaah illa min udhrin, kecuali ada udhur syar'i. Al-fadhu bil fa' wadzal al-mu'jamah. Al-fadh dengan fa' dan zal. Maknanya adalah al-fardu. Maknanya adalah fard sendiri. Al-thani darajah. Qala Ibnu Athir. Berkata Ibnu Athir. Lam yakul juz'an wala nasiban wala nahu dhalik. Rasulullah SAW tidak mengatakan lebih afdal 27 bagian atau 27 nasib. Sama maknanya bagian juga. Tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang seperti ini. Li'annahu arada thawab. Karena Nabi SAW menginginkan pahala yang lebih tinggi. Tinggi dan meningkat. Pada rojat ila jihati fauq. Karena derajat itu maknanya di atas. Al-makna al-ijmali. Makna secara global dalam hadis ini. Yushiru hadzal hadis ila bayani fadli salati ma'al jama'ati ala salatil munfaridi. Hadis yang agung ini menjelaskan keutamaan salat berjamaah daripada salat sendiri. Bi annal jama'ata lima fiha minal fawaidil 'azimati wal masalihil jasimati tufaddilu wa tazidu 'ala salatil munfaridi bi 27 darajatan min ats-tawab. Karena salat berjamaah di dalamnya terdapat keutamaan yang besar dan maslahat yang tidak terhingga, memiliki kelebihan daripada sholat sendiri dengan 27 derajat dari sisi pahalanya. Lima bainal amalaini minat tafawutil kabir fil qiyami bil maqsudi wa tahqiqil masalihi. Karena bainal amalain, di antara dua amalan tersebut, memiliki tingkatan. Tingkatan yang besar dalam menegakkan al-maqsud, tujuan, dan terwujudnya al-masalih, keutamaan. Nah, salat berjamaah memiliki keutamaan yang besar daripada salat sendiri. Salat sendiri dia memiliki mendapatkan keutamaan salat. Keutamaan salat dia dapatkan, tapi berjamaah lebih besar keutamaan. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi. Anna man dhayya'a hadzal ribhal kabir mahrumun. Orang yang menyia-nyiakan keuntungan besar seperti ini, dia mahrum, rugi, sebenar-benarnya rugi. Wa ayyu mahrum, benar-benar rugi orang yang seperti ini. Jadi tidak selayaknya bagi kita sholat sendiri di rumah ketika azan berkumandang, illa min udhrin, kecuali ada udhur tadi. Yang diambil faedah dari hadis ini kesimpulannya, fihi bayanu fadli sholati ma'al jamaah, terdapat keutamaan sholat berjamaah. Fihi yang kedua, fihi bayanu qillati thawabi salatil munfaridi binisbati li salatil jamaah. Penjelasan tentang salat sendiri pahalanya lebih sedikit dibandingkan salat berjamaah. Ats-tsalits yang ketiga, al farqul kabir fi thawab, perbedaan besar dalam pahala. Baina salatail, jama'ati wal infiradi. Di antara dua salat, jamaah dan sendiri. Perbedaan yang besar, besar sekali, jauh sekali antara 1 dan 27. Ar-rabi, faedah yang keempat, sihhatu salatil munfaridi wa ijza'uha anhu. Sahnya salat sendiri. Salat sendiri hukumnya sah. Li'anna lafdha afdal, karena lafadz afdal fil hadis, dalam hadis ini yadullu ala anna kulla as-salatain fihi fadlun, menunjukkan bahwa kedua-dua salat tersebut mempunyai keutamaan, ada keutamaannya. Walakin tazidu ihdahuha ihdahuma 'ala al-ukhra, akan tetapi salah satunya melebihi dari yang lain. Wa hadza fi haqqin ghairil ma'dzur, ini pada orang yang tidak mendapatkan uzur, yang tidak mendapatkan uzur sendiri, dia salat sendiri di rumah. Enggak ada uzur dia. Wala makanan terhidang, wala ke belakang, pengin salat sendiri di rumah. Sah salatnya. Tapi dia luput mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Apakah berdosa dia? Berdosa dia. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban salat berjamaah. Sah tidak salatnya? Sah salatnya. Dalam keadaan dia berdosa. Nanti akan kita lewati pembahasan lebih rinci tentang hukum salat berjamaah. Ammal ma'dzur, adapun orang yang mendapat udzur, faqad dalatin nususu 'ala anna ajrahu tammun. Sungguh dalil-dalil telah menyebutkan bahwa pahalanya sempurna. 27 derajat pahala. Kalau dia ma'dzur, mendapat udzur. Misal makanan terhidang dalam keadaan azan sudah dikumandangkan, antum santap karena sedang menginginkan, lagi pingin makan, makan dengan tenang, jangan terburu-buru, keselak nanti, apalagi makan ikan, pelan-pelan makannya, jangan terburu-buru. Kemudian azan, setelah azan dikumandangkan, iqamat dikumandangkan, teruskan makan sampai keinginan itu sudah tidak ada lagi. Makan, selesai. Alhamdulillah. Ternyata mau ke masjid, tetangga sebelah sudah pulang. Wah, gimana nih mau ke masjid? Salat di rumah saja. Karena sudah selesai, tidak ada lagi salat berjamaah di masjid, salat di rumah. Pahalanya 27 derajat sempurna. Kenapa? Karena dia ada udzur. Orang yang ada udzur ma'dzur. Demikian pula kiaskan yang lain, pergi ke belakang. Pergi ke belakang. Buang air kecil atau buang air besar, dia harus keluarkan dengan tenang, tidak terburu-buru sampai benar-benar selesai hajat. Setelah itu dia berwudu, kemudian jamaah telah selesai. Berarti dia sholat sendiri di rumah. Kalau seperti ini ada udzur syar'i, maka pahalanya sempurna. Tetapi sebagaimana yang telah kita lewati, tidak dilakukan terus-menerus. Tidak dilakukan terus-menerus. Jangan seperti tadi, makan jangan di waktu-waktu sholat. Kalau seperti ini, bukan udzur lagi namanya. Bukan udzur. Paham tuh? Orang yang mendapat, orang yang melakukan udzur, dia mendapatkan pahala sempurna. Sempurna pahalanya. Kalau seorang itu udzur, udzurnya benar-benar syar'i, benar-benar di diakui dalam syariat, benar-benar ada dalilnya, berarti dia mendapatkan pahala sempurna. Barakallahu fikum. Paham tuh? Sebagaimana telah kita lewati pada penjelasan-penjelasan yang lalu. Kita cukupkan sampai di sini. Inilah pembahasan kita tentang keutamaan salat berjamaah. Alhamdulillah hadisnya singkat, penjelasannya pun singkat. Mudah-mudahan dipaham, mudah-mudahan dimengerti, kita bisa mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.